jantung hati di hidupku, semangat di langkahku yang tak pernah hilang. Engkau anugerahku yang paling indah, cahaya di langkahku yang tak pernah padam. Kini kau telah pergi dan takkan kembali, meninggalkanku sendiri. Bahagia aku tak mau kamu bersedih di sana. Engkau anugerahku yang paling indah, cahaya di langkahku yang tak pernah. Kini kau telah pergi dan takkan kembali, meninggalkanku sendiri. Tenanglah di sana, aku tak mau kamu bersedih. Oh, bahagialah kamu di sana, jangan saja.